keistimewaan dan kehebatan Ramadan. Banyak sekali kekhususan dan keistimewaan bulan Ramadan, berikut kami sampaikan beberapa di antaranya. 1. Puasa Ramadan adalah rukun keempat dalam Islam. Firman Allah Ta'ala, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan asas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Sabda Nabi, yang artinya, Islam didirikan di atas lima sendi, yaitu, syahadat tiada sembahan yang haki selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji ke Baitul Haram. Hadits mutafak alaih. Ibadah puasa merupakan salah satu sarana penting untuk mencapai takwa, dan salah satu sebab untuk mendapatkan ampunan dosa-dosa, pelipat gandaan kebaikan, dan pengangkatan derajat. Allah telah menjadikan ibadah puasa khusus untuk dirinya dari amal-amal ibadah lainnya. Firman Allah dalam hadits yang disampaikan oleh Nabi, puasa itu untukku dan aku langsung membalasnya. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kesenangan, yaitu kesenangan ketika berbuka puasa dan kesenangan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh, bau mulut orang berpuasa lebih harum daripada aroma kasturi, hadits mutafak alaih. Dan sabda Nabi, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits mutafak alaih. Maka untuk memperoleh ampunan dengan puasa Ramadan, harus ada dua syarat berikut ini. Mengimani dengan benar akan kewajiban ini. Mengharap pahala karenanya di sisi Allah Ta'ala. 2. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi keterangan-keterangan tentang petunjuk dan pembeda antara yang haki dan yang batil. 3. Pada bulan ini disunatkan salat tarawih, yakni salat malam pada bulan Ramadan, untuk mengikuti jejak Nabi, para sahabat dan khulafaur rasyidin. Sabda Nabi, barang siapa mendirikan salat malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits mutafak alaih. 4. Pada bulan ini terdapat Lailatul Qadar, malam mulia, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau sama dengan 83 tahun 4 bulan. Malam di mana pintu-pintu langit dibukakan, doa dikabulkan, dan segala takdir yang terjadi pada tahun itu ditentukan. Sabda Nabi, barang siapa mendirikan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadits mutafak alaih. Malam ini terdapat pada 10 malam terakhir, dan diharapkan pada malam-malam ganjil lebih kuat daripada di malam-malam lainnya. Karena itu, seyogianya seorang muslim yang senantiasa mengharap rahmat Allah dan takut dari siksanya, memanfaatkan kesempatan pada malam-malam itu dengan bersungguh-sungguh pada setiap malam dari ke-10 malam tersebut dengan salat, membaca Al-Quranul Karim, zikir, doa, istighfar dan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni, merahmati, dan mengabulkan doa kita. 5. Pada bulan ini terjadi peristiwa besar yaitu Perang Badar, yang pada keesokan harinya Allah membedakan antara yang haki dan yang batil, sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin serta hancurlah syirik dan kaum musyrikin. 6. Pada bulan suci ini terjadi pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah, dan Allah memenangkan Rasulnya, sehingga masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong dan Rasulullah menghancurkan syirik dan paganisme, keberhalaan, yang terdapat di kota Makkah, dan Makkah pun menjadi negeri Islam. 7. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat. Betapa banyak berkah dan kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Maka kita wajib memanfaatkan kesempatan ini untuk bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan beramal salih. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amalnya dan beruntung. Perlu diingat bahwa ada sebagian orang semoga Allah menunjukinya mungkin berpuasa tetapi tidak salat, atau hanya salat pada bulan Ramadan saja. Orang seperti ini tidak berguna baginya puasa, haji, maupun zakat. Karena salat adalah sendi agama Islam yang ia tidak dapat tegak kecuali dengannya. Sabda Nabi, Jibril datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang menjumpai bulan Ramadan, namun setelah bulan itu habis dan ia tidak mendapat ampunan, maka jika mati ia masuk neraka. Semoga Allah menjauhkannya." Katakan, "Amin." Aku pun mengatakan, "Amin." Hr. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, lihat kitab Panas Haihudiniyah, Hem 37-39. Maka seyogianya waktu-waktu pada bulan Ramadan dipergunakan untuk berbagai amal kebaikan, seperti salat, sedekah, membaca Al-Quran, zikir, doa dan istighfar. Ramadan adalah kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah, untuk membersihkan hati mereka dari kerusakan. Juga wajib menjaga anggota badan dari segala dosa, seperti berkata yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, minum dan makan yang haram agar puasanya menjadi bersih dan diterima serta orang yang berpuasa memperoleh ampunan dan pembebasan dari api neraka. Tentang keutamaan Ramadan, bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki dari umatku terengah-engah kehausan, maka datanglah kepadanya puasa bulan Ramadan lalu memberinya minum sampai kenyang." Hr. At-Tirmizi, At-Dailami dan At-Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir dan hadits ini hasan. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat lainnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antaranya jika dosa-dosa besar ditinggalkan. Hr. Muslim. Jadi hal-hal yang fardu ini dapat menghapuskan dosa-dosa kecil, dengan syarat dosa-dosa besar ditinggalkan. Dosa-dosa besar, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman di dunia dan siksaan di akhirat. Misalnya, zina, mencuri, minum arak, mencaci kedua orang tua, memutuskan hubungan kekeluargaan, transaksi dengan riba, mengambil riswah, uang suap, bersaksi palsu, memutuskan perkara dengan selain hukum Allah. Seandainya tidak terdapat dalam bulan Ramadan keutamaan-keutamaan selain keberadaannya sebagai salah satu fardu dalam Islam, dan waktu diturunkannya Al-Quranul Karim, serta adanya Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan di dalamnya, niscaya itu sudah cukup. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita semua. Amin.